أيضا الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو على سفر فعدة من أيام أخر. Tadi malam kita sebutkan bahwa yang mariil, orang sakit ada dua. Yang pertama maradun la yurja buruf, sakit yang secara medis tidak bisa sembuh, sakit menaun. Kalau seperti ini, kalau dia tidak bisa puasa maka membayar fidyah. Yang kedua orang sakit dengan sakit yang yurja buruf, ya yang masih mungkin sembuh. Dan ini ada tiga keadaan. Yang pertama maradun khafif, sakit ringan yang la yata'athar bihi, tidak akan terpengaruh, ya bihi as-siyam, tidak akan terpengaruh ketika puasa, ya pusing sedikit, sakit gigi yang ringan dan semisal. Yang kedua maradun yang yadurru hadisan, ia akan bisa melihatkan seseorang jika dibawa puasa. Seperti ini yang afdal bagi dia berbuka. Yang ketiga adalah sakit yang mungkin sembuh. Nah, yang yadurru bahkan yasukuhu bahkan yakhaf. Ya, al-halak. Dia termotoratkan, dia sangat berat kepayahan, bahkan bisa khawatir binasa. Kalau seperti ini maka dia wajib berbuka, haram dia berpuasa. Iya, ketika ada mudarat, ketika memberatkan, maka boleh dia berbuka dan ganti di hari yang lain. Demikian juga safar. Safar juga ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah safar yang tidak memberatkan dia ketika berpuasa. Kalau seandainya dia puasa pun la yusukuhu la yutimbu. Kalau seperti ini yang afdal dia tetap berpuasa. Karena dekat dengan bandara misalnya, dia pergi dengan pesawat yang tidak terasa capek, maka yang afdal dia puasa. Yang kedua, kalau puasa tersebut yu'athiru, ya yasukku, memberatkan dia, maka tentu ini yang afdal dia berbuka. Kalau yang ketiga yang jelas puasa yadurruhu wa yasukkuhu wa yakhaf al-halak, dia khawatir akan celaka binasa, maka seperti ini tentunya wajib dia berbuka. Ini juga keadaan safar sama dengan apa namanya sakit. Bedanya kalau safar semata-mata safar, semata-mata safar, semata-mata pergi jauh safar, sudah rukhsah dia untuk berbuka. Apakah memberatkan dia atau tidak memberatkan dia? Ya, semata-mata safar boleh dia berbuka. Adapun sakit tidak mesti. Karena kalau sakit yang khafif, sakit yang ringan, tidak boleh dia batal. Itu bedanya safar dengan sakit. Tadi saya sebutkan sakit ada tiga. Sakit yang ringan tidak boleh dia batal. Yang saya bacakan tadi malam pada Muhammad rahimahullah, wa ammal marad alladhi la yata'assar bihi siyam, kalau sakit yang tidak pengaruhnya ke puasa dia, kamar adalah ain yasir, seperti sakit mata yang ringan, ya mabaradisin, sakit gigi ya yang ringan, wa masbadalik fa innahu la yajuzu fihi al-fitr, tidak boleh dia buka. Kalau sakit itu tidak mutlak boleh buka. Tapi kalau safar, semata-mata safar, apakah berat atau tidak, boleh dia buka. Itu bedanya sabar dengan sakit. Nah, kemudian beliau sebutkan rahimahullahu taala sebuah hadis yang masyhur, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa anhu atau an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wajalla, Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, semua amalan bani Adam itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini di antara keutamaan puasa, yaitu puasa pahalanya tidak terhingga. Iya, karena demikian kata para ulama kita di atas muslim di sini, karena puasa itu mengumpulkan tiga jenis kesabaran. Sabar ala ta'atillah, sabar maksiatillah, sabar ala qadarillah, terkumpul daripada puasa. Dan sabar pahalanya sangat besar. Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Ini pertama, puasa itu amalannya pahalanya tidak terhingga. Wa nazibih, tidak ditentukan. Yang kedua di antara keutamaan puasa adalah wasyamu junnatun. Puasa itu junnah. Dalam hadis yang lain yang dikuatkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dirinci disebutkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Asyamu junnatun yastajinnu bihil 'abdu binan nar." Puasa itu adalah tameng, perisai, tameng yang seorang dengannya menjaga diri dia dari api neraka. Ini maksudnya junnah. Asyamu junnatun yastajinnu bihil 'abdu binan nar. Jadi yang kedua, puasa adalah junnah, tameng bagi seseorang dari api neraka. Qala fa idza kana yaumu saumi ahdikum fala yarfuth wala yaskhab. Fa in sabahu ahadun aw qatalah falyaqul inni sha'im. Ini terkait dengan adab as-sha'im. Adab seorang yang berpuasa. Di antara adab yang orang berpuasa adalah apabila di hari puasa seseorang kalian, fala yarfuth, maka jangan berkata kotor. Jangan berkata jorok. Wala yaskhab, jangan berteriak-teriak. Fa in sabahu ahad aw qatalah, bahkan bila ada seorang yang mencercanya, memeranginya, falyaqul inni shaim. Katakanlah ini shaim. Ini di antara adab shaim adalah hifdzul lisan. Menjaga lisan. Sehingga disebutkan oleh Syaikh Fauzan rahimahullah dalam Al-Mulas Fiqhi, kana salaf, iya, salafus salih ketika puasa mereka di masjid. Iya, di masjid untuk menjaga lisan mereka. Adab di antara adab shaim adalah hifdzul lisan. Iya, tidak berkata kotor, tidak berteriak-teriak, tidak iya mencerca, mencaci maki, bahkan ketika dia memulai pun dia sabar tidak membalasnya dengan menyatakan ini shaim. Kemudian berikutnya masih terkait dengan keutamaan puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad di tangannya, demi Allah Subhanahu wa taala. La kharufu fami shaimi, sungguh bau mulutnya orang berpuasa itu athyabu indallahi min rihil misk, lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya misik. Ini yang ketiga. Yang pertama, puasa pahalanya tidak terhingga. Yang kedua, puasa itu adalah junnah, yastajinnu bihil 'abdu minan nar. Yang ketiga, khaluf, bau mulut yang orang berpuasa itu lebih wangi insyaallah dibandingkan wangi misik. Yang keempat di antara keutamaan puasa adalah lis-shaimi farhatani, orang yang berpuasa itu memiliki, akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan di dunia dan di akhirat. Di dunia Kata beliau, yafrahuhuma, dua kegembiraan ini dia akan rasakan idza aftara, ini di dunia. Ketika dia berbuka masuk waktu maghrib, fariha bi fitri, dia gembira dengan berbuka. Iya, senang bisa sampai maghrib di waktu buka. Yang kedua di akhirat, wa idza laqa rabbah, dan dia gembira ketika bertemu dengan Rabbnya, dengan Allah. Fariha bi shaumih, dia gembira dengan keutamaan puasanya. Iya. Dan bisa jadi dengan sebab itu dia akan masuk surga melalui pintu Rayyan, karena di surga ada pintu khusus lisaimin, yaitu babur Rayyan. Yang jelas dia gembira di akhirat nanti juga dengan puasanya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Namallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.